Pak Amran, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya kaget juga ya kesimpulan dari Rumah Sakit Pertamina ya, tapi saya pun yakin dokter sana juga orang yang punya kredibilitas gitu ya. Tapi saya setuju dengan Komnas HAM juga yang pagi ini saya dengar bahwa melakukan pemeriksaan ulang lah ya, tim forensik dari Diponegoro sama dari Cipto. Saya yakin dokter-dokter yang memeriksa cobalah ungkap apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus Munir lah ya kita bilang di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Gilbert, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bapak. Ya, ini saya hanya mau bilang ya, tim dokter Pertamina sebenarnya tidak boleh mengungkap seseorang nih dengan mengatakan HIV AIDS atau apa gitu. Saya ingat nih kejadian waktu saat ini, saat setelah kerusuhan Mei itu ada satu peristiwa pembunuhan Ita Martadinata yang dicap sebagai pekerja seks komersial. Padahal ini jelas-jelas adalah korban kerusuhan Mei. Ya, yang mengatakan itu juga Profesor Sarito Wirawan. Gitu. Nah ini juga salah ini. Ini orang punya rahasia HIV AIDS ini. Ya kan belum tentu benar dia ini HIV atau bukan gitu. Jadi ini dokter ini benar-benar bego dan goblok. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak Nasrul, selamat pagi. Pagi, enggak. Silakan. Inilah namanya pemikiran apa ya? Pada saat penyerangan ke kampus UNAS ditemukan bom apa granat ya, ditemukan ganja, ditemukan minum-minuman. Meninggalnya seseorang diprediksi diperkirakan sistematik apa HIV/AIDS. Penyebabnya kan meninggalnya orang karena ada ditahan, dipukul dan disiksa lah kasarnya kan. Meninggalnya seseorang kok dibawa kepada HIV/AIDS gitu. Kita tahu selama ini orang yang menderita HIV/AIDS belum tentu orang itu akan dicap nakal atau dicap sebagai yang apa namanya ya, yang orang yang nggak benar gitu ya. Karena kita tahu bahwa salah seorang pembola basket dunia yang namanya yang dari negeri itu diduga HIV/AIDS sekarang masih hidup. Penyebab kematian orang ini kan akibat dari pemukulan benda keras. Disinilah diminta profesionalisme dari dokter, dari kepolisian dan juga kata kunci SBY. Ini sangat-sangat ini tujuannya untuk menutup-nutup borok-boroknya lain-lain kelihatannya seperti kejaksaan, OPPR. Ini pemerintah udah panik gitu, Mbak. Kayak anak kecil bertindak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Ibu Yeni, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan apa meninggalnya Mafru itu karena penyakit HIV. Karena meninggalnya itu perlu proses gitu. Jadi saya cenderung meninggal itu karena adanya luka di kepala. Iya. Terima kasih Bu Yeni. Pak Teguh, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan, Pak. Seharusnya dokter tim yang menangani itu dalam mengungkap apa namanya hasil dari sakit atau diagnosis yang dialami oleh pasien itu harus izin pada keluarga karena itu mengandung unsur rekam medis, hasil rekam medis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengetahui apakah pasien itu harus ada second opinion dari dokter yang lain di luar tim tersebut sehingga bisa sebanding gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir Pak Rama, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak. Ya, menurut saya dari kedokteran ini sendiri sering kali diagnosa ini salah ya. Kesalahan ini ya, kedokteran, setiap dokter ini harus bertanggung jawab juga dia diagnosa pasiennya salah atau menduga salah. Di Indonesia ini tidak ada dokter harus bertanggung jawab. Maka sering operasi-operasi pun salah. Satu, kedua ini satu komentar saya. HIV ini biasanya kan ada jangka waktunya. Jika dia kena dalam jangka berapa lama dia bisa meninggal. Ini tidak sembarangan bicara enak-enak aja, gampang aja dimenuduh gitu ya. Itu komentar saya lah. Baik, terima kasih.